Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi da'il istisqa. Wa ila ajih. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-istisqa. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-istisqa itu apa. Dan pengobatannya. Bukan muntah. Yang lain selain muntah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi sahihain min hadis Anas bin Malik. Di dalam as-sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an berkata qadima qadima rahtun min Urayna wa 'Uqal 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fajtawu al-Madinah fa shaqa dhalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datanglah sekelompok utusan dari Urayna dan Uqal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkumpul di Madinah dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka dan mengadu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Law kharajtum ila iblis sadaqah wa syaribtum min awwaliha wa albaniha." Aduhai kiranya, kenapa kalian tidak keluar membawa unta sadaqah? Unta sadaqah biasanya untuk kaum muslimin, orang-orang fakir, orang yang butuh. Syaribtum min awwaliha wa albaniha, sehingga kalian minum dari air susu unta dan air kencing unta. Enggak, yang lain mana? Penyakit busung air. Harus jeli. Masalah penyakit busung air itu maksudnya apa? Kepenuhan ininya, perutnya gendut. Busung air biasanya pencernaannya sehingga bisa jadi muntah. Asal katanya dari saqa, sakyan, air, penuhan perutnya. Wasiqyu jama' asqiyatun, busung. Air artinya perutnya penuh dengan air, dalam artian kembung bisa, tapi bukan kembung ini. Bukan sekedar kembung, jangan salah paham. Ya, ini bisa ke liver juga bisa. Nah, orang-orang yang fertile liver bisa. Fertile liver bisa. Artinya ini umum ya. Nanti akan dikasih definisi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan istisqa? Kata Rasulullah SAW, kenapa kalian tidak keluar membawa unta sedekah? Misalnya kalian minum susunya dan air kencingnya. Fafa'alu falam as-sahhu. Maka mereka melakukannya ketika sehat. Ya, ketika mereka sehat dan tidak ada keluhan sakit. Amadu ila ru'at faqataluhum fastaqu al-ibil harullahu rasulah. Maka ketika sehat malah mereka membunuh sahabat yang mengangon atau membawa unta tersebut. Ya, air susunya, air kencingnya diambil, untanya juga. Harullah Rasulullah. Mereka malah memerangi Allah dan Rasulnya. Fabaza Rasulullah SAW fi atharihim. Maka Rasulullah SAW mencari mereka, jejak mereka. Fa'ukhidhu, mereka dapat. Faqata aydiyahum, diputuslah kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Wasamara ayunahum, tongkel mata mereka. Walqam syamsata matu, kemudian dijemur di terik matahari sampai mati. Di sini menunjukkan bahwasanya sakit, penyakit al-istisqa. Ya, ini istisqa nanti akan dikasih definisi oleh Ibnu Qayyim. Jadi dia perutnya penuh, gendut, bisa fatty liver, bisa. Ya, maka ini air kencing otak atau air susu unta yang diminum. Biasanya nanti efeknya ke liver. Harus dikeluarkan karena susah kalau nggak dikeluarkan. Penyakit ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna ijtawaina al-madinah fa'adabat butununa wartahashat a'dha'una. Dan tamam al-hadis. Soalnya kami sampai ke Madinah, perut kami itu membesar dan sendi-sendi kami, tulang sendi, merasa sakit. Berarti sudah pengaruh ke sendi, ke tulang. Ya. Al-jawa, al-jawai da'un min adwa'il jauf. Nama penyakit di daerah jauf. Al-istisqa maradun madiyun, suatu penyakit dalam Sababuhuma daghribah. Sebabnya dia memakan sesuatu yang aneh. Baridah yang sifatnya dingin. Ya taghalal a'dha, sudah merasuki organ tubuh. Wa tarabbau laha immal a'dha zahira kulliha wa immal wadhi al-khaliya min an-nawahi allati fiha tadbir al-ghidha wal akhlat. Berkembang, menjangkit kepada sendi, tulang, tempat-tempat yang kosong, dan organ-organ dalam yang lainnya. Waqsamu salatah, jenisnya ada tiga, ini bisa menyerang daging, sendi, tulang, ya. Zakiyun atau tabaliyun, coba dilihat. Zakiyun atau tabaliyun. Nah, di sini yang tepat bukan muntah. Muntah itu efeknya, artinya karena penuh perutnya, gendut, dia memang muntah. Nah, sekarang kenapa bisa gendut perutnya terisi air? Misalkan, atau mungkin bisa dari air, bisa dari mungkin makanan-makanan yang tidak dicerna. Sini maddah gharibah, penyebabnya adalah sesuatu makanan yang aneh, yang sifatnya dingin, yang merusak. Ini kan masih umum, masih umum. Ya, sehingga menyerang tulang dan sendi. Ya, banyak, banyak. Ada jenis makanan, minuman ke tulang, ke sendi sakit. Ada jenis makanan, jenis minuman, nah, ke daging kita atau ke saraf kita juga sakit. Nah, ini. Nah, kalau bertahun-tahun lamanya, maka akan menyebabkan penyakit. Ya. Allahul musta'an. Sehingga al-istisqa yang lebih tepat lagi. Kalau di kita, Allahu a'lam, untuk taqribul faham saja. Taqribul faham, mendekatkan pada pemahaman, kurang lebih menjurusnya ke fatty liver, karena kepenuhan perutnya, sakit daerah bawah tulang iga kanan kiri, ya sakit. Nah, ini obatnya minum apa? Susu unta dan apa? Air kencing unta. Nah, itu obatnya. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.